attention, valet, you bring it down. Keroncong mampus, strike back to the town. You can like, kulihat yang kau sembunyikan. Pura-pura diam dengan sedikit gerak perlahan. Jadi, move on with the groove. Everybody, yo, move on with the groove. Percuma saja, diam berdiri. Nanti sampai rumah malah pengen denger lagi. Lagi, ya terus saja. Jika begini jadi ingat usia senja. Jika lo kau nanti lebih tinggi dari raja. Nikmati hidup dengan pelakon di kepala. Memang tak lebih hebat dari pengawat solo. Apalagi jika kau dengar alunan gesang. Tapi please dong, ayam denger jangan parno. Lebih baik kita semua ikut terbang. So what? Nikmati aja, pantasnya disimpan dulu. Kolaborasi hebat 2007, kocok rap roku. Boleh dimadu.